Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة في الله رحمني ورحمكم الله pertama senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-Nya, taufik dan hidayah darinya. Tanpa henti senantiasa kita mendapatkan curahan karunia-Nya. Tiada berlalu waktu sekejap pun dari kehidupan kita kecuali dipenuhi dengan curahan dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Dan apapun yang ada pada kalian dari nikmat, semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk di situ kita diberikan kenikmatan panjang umur sampai detik ini, diberi kesempatan masih kita untuk hidup di dunia ini, untuk terus dan terus berusaha mewujudkan hikmah dari penciptaan kita di dunia ini, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian rahimakumullah, semata-mata panjangnya umur tidaklah menjadi kebaikan kalau tidak diisi dengan tadi, ya, dengan ibadah yang merupakan maksud dan hikmah diciptakan di kita. Makanya ketika ditanyakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengenai manusia yang terbaik adalah man qala umruhu wa hasuna 'amalu. Hamba Allah yang terbaik itu adalah yang panjang umurnya dan bagus terbaik amalannya. Sehingga dia diberi kesempatan waktu yang panjang hidup di dunia, menjadi sebab banyak pula bekal yang dia persiapkan untuk akhiratnya. Sebaliknya, yang seburuk-buruk manusia, ya kan dikatakan adalah man dhala umruhu wa sa'a 'amaluh. Ya, orang yang panjang umurnya tapi buruk dan jelek amalannya. Dia diberi kesempatan hidup lama dan ajam di dunia bukannya untuk mengambil bekal sebanyak-banyaknya akhiratnya, tapi justru perkara-perkara yang bisa menjadi sebab wa'iyadzubillah dia disiksa di dalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian rahimakumullah, maka termasuk di sini adalah bahwa kita diberikan panjang umur jadi tidak terasa ya sudah mendekati syahrul Ramadan. Kita berada di pekan-pekan akhir dari bulan Syaban dan akan segera memasuki bulan Ramadan. Kali adalah nikmat, nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala, yang tentu semua kita berharap diberikan panjang umur bisa mendapati bulan Ramadan di tahun ini. Alhamdulillah, rahimani wa rahimakumullah, dan waktu tidak bersama di sisi setiap muslim tentang betapa mulianya, betapa utamanya bulan Ramadan. Kepada Allah Subhanahu wa taala telah berfirman tentang bulan Ramadan tersebut, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin min al-huda wal-furqan, فمن شك منهم الشهر فليصمه. Bulan Ramadhan itu bulan yang diturunkan padanya Al-Qur'an, menunjukkan kemuliaan dan keutamaannya. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih bulan Ramadhan sebagai bulan yang padanya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia, penjelasan daripada petunjuk, dan juga sebagai perubahan pembeda yang hak dengan yang batil. Salat syahidah ni kumusyahra, maria sungguh. Dan siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan tersebut, bulan Ramadhan, hendaknya dia berpuasa padanya. Ya, perubahan berikutnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih bulan Ramadhan tadi sebagai bulan yang disitulah dikumaikan rukun Islam yang keempat, yaitu puasa Ramadhan. Katakanlah fikum, ya bulan Ramadhan bulan yang sangat-sangat memiliki keutamaan yang besar. Ya. Hadis yang kita sering kita mendengarnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ja'a Ramadhan, futihat abwaabul jannah wa ghuliqat abwaabun nar wa sufidat asy-syayatin." Jika telah datang bulan Ramadhan, maka dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dan dibelenggu para syaitan. Di bulan Ramadhan pula, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melipat gandakan pahala dari ketaatan. Maka dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umratun fi Ramadan tahmilu hajjatan aw hajjatan ma'i." Mengerjakan umrah, seorang berumrah di bulan Ramadan itu menyamai ya seperti berhaji. Bahkan sebagian disebutkan dalam sebuah riwayat menyamai seperti haji bersama itu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini bisa dilalui tentu sebuah keutamaan yang sangat besar. Sampai An-Nahra'i rahimahullah mengatakan, "Tasbihatun fi Ramadhan afdalu min alfi tasbihatin fi ghairihi." Satu bacaan tasbih subhanallah di bulan Ramadhan itu lebih afdal daripada seribu tasbih di selain bulan Ramadhan. Dan menunjukkan para ulama terdahulu memahami betul ibadah, ketaatan, syarih yang dikerjakan di bulan Ramadhan itu afdal, lebih baik, lebih besar. Lebih besar pahalanya daripada ya, daripada amal-amal sholat yang dikerjakan di sini. Maka itu semuanya barakallahu fikum menjadi pelengkap semangat bagi kita tentunya untuk betul-betul mempersiapkan diri di dalam ya, menyambut datangnya bulan Ramadhan. Di dalam menyambut datangnya bulan Ramadhan. Jangan sampai seorang itu persiapan menyambut bulan Ramadhan hanya yang bersifat persiapan-persiapan fisik, ya kan? Misalkan rumah dibersihkan, kemudian mungkin peralatan-peralatan masak mulai lagi dipenuhi, dilengkapi, yang lagi akan banyak, ya masak ini, masak itu, kemudian dihiasi juga, insyaAllah masjid dihias. Itu perkara mubah, insyaAllah perkara yang tidak mengapa, tetapi jangan sampai melalaikan dari persiapan yang lebih penting, yaitu persiapan iman, persiapan ketakwaan di dalam menyambut bulan Ramadhan tersebut. Yang pertama yang perlu kita persiapkan tentunya adalah sebelum kita masuk di bulan Ramadan ini nantinya adalah siapa kita berupa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosa kita di dalam kita memperoleh diri kita sendiri maupun di dalam memperoleh orang lain. Kenapa ini perkara penting? Karena jemaah sekalian rahimahullah, dosa itu memiliki dampak pengaruh buruk menjadi sebab terhalangi seorang hamba dari bisa mengerjakan ketaatan. Dia terhalang dari bisa mengerjakan ketaatan. Dalam Al-Jawabul Kafi, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ketika beliau menyebutkan dampak buruk daripada maksiat, dia mengatakan minha khirlan ta'ah. Di antara dampak buruk daripada dosa adalah terhalangi dari ketaatan. Terhalangi dari ketaatan. Dan ternyata setelahnya bahwa yang namanya kemaksiatan dan dosa itu ambil sudah ta'atin. Aku berjalan dan menghalangi dari ketaatan. Jadi satu perkataan ketaatan sebenarnya bisa dikerjakan karena dosa-dosa dia, maksiat-maksiat dia yang dia tidak tahu bagaimana akan menghadapi dia dari maksiat itu. Wajah baru terlihat ta'at kemudian akan memutus jalan menuju ketaatan yang kedua. Yang pagi hari ini terlihat terputus juga dari dia jalan ketaatan yang ketiga. Semua rabi'ah kemudian yang keempat wahadun majal dan terus begini bayar kati alaihi bidan bi ta'atun kihira terputus darinya dengan sebab dosa itu ketaatan-ketaatan yang banyak. Mungkin dia secara ilmu tahu ya Ramadan itu diisi dengan ini, diisi dengan ini, diisi dengan ini, diisi dengan ini, amal kebaikan mungkin dia tahu. Tapi ketika dia tetap berhubungan dengan sebuah dosa yang dia tidak obat dari situ, sehingga menjadi terhalang, tertutup dari ketaatan itu. Dia bisa kerjakan. Terhalang dari mana dia dari Allah Subhanahu Wa Taala tidak bisa kerjakan yang ini, tidak bisa kerjakan yang ini. Jadi ketaatan yang banyak, kullu wahidatin minha khairun lahu min ad-dunya wa ma 'alayha. Yang mana satu ketaatan tadi saja sebenarnya lebih baik bagi dia daripada dunia dan segala isinya. Ketaatan tadi sebenarnya apa? Kalau dia bisa kerjakan, itu khairan lahu minad dunya wa ma 'alayha. Lebih baik bagi dia daripada dunia dan segala apa yang ada. Subhanallah, dia terhalang dari itu. Maka diperpisahkan oleh beliau seperti seorang yang dia memakan satu makanan yang itu menjadi sebab dia terjatuh di dalam sakit yang panjang. Ya kan? Sebenarnya orang kalau tak punya penyakit begitu kan, ada makanan panjangan. Tidak boleh makan gulai. Tidak boleh makan jeruan, kambing. Ya, sudah paham dia dengan diri dia sebenarnya ini saya tidak boleh makan ini. Kalau saya makan ini, sudah. Tapi dia tergoda. Ya kan? Ngomong gratis misalkan atau apa di traktir atau ini dia usah nggak makan akhirnya dia makan itu sedikit makanan menjadi sulit akhirnya apa sakit dengan sakit yang panjang jadi terhalang dari banyak makanan-makanan yang sebenarnya lebih enak lebih bisa dimakan ya kan kalau udah jatuh sakit semua makanan jadi nggak enak semuanya jadi pahit semua jadi aduhnya dan seterusnya itu permasalahannya. Seorang ketika tergoda oleh sebuah maksiat, maksiatnya satu dua, ya, tapi dia tidak tobat dari mana hal itu menjadi terhalang dan lebih penting kembali. tabarakallahu fikum, bentuk kita sangat berhati-hati dari hati. Ramadhan nanti adalah bulan yang dibuka dengan surga dari segala amal kebaikan yang banyak sekali agamnya dan dilipat gandakan pahalanya. Kalau sampai ke berhala, maka kerugiannya sangat besar bagi kita. Kemudian yang sangat besar, kita tidak tahu diri-diri tadi dengan sebab maksiat tersebut terhalang. Dan ini banyak termukir dari salaful salih, bagaimana mereka menyebutkan karena sebuah maksiat, jadi selama sekian waktu yang panjang terhalang dari sholat malam. Padahal cuma dari sebuah maksiat. Dengan sebab itu, dia terhalang. Tidak bisa mengerjakan sholat malam dan seterusnya. Juga disebutkan, ditanyakan kepada Muhaid bin Anwar rahimahullah, ayajibu ta'mal ibadah man ya'sinna. Ditanyakan kepada beliau, Muhaid bin Anwar rahimahullah, apakah bisa mendapati kerjanya ibadah seorang yang bermaksiat kepada Allah? Beliau jawab, tidak. Bahkan tidak pula orang yang berniat untuk berbuat kemaksiatan, tapi yang mereka itu tidak bisa merasakan nikmat dan lezat ibadah. Ini hukuman bagi orang yang memang dia maksiat. Ini kan sangat-sangat sekali kita khawatir kalau kita tahu pada di maksiat dan lezat, kita tidak bisa begitu merasakan nikmat yang berpuasa Ramadan. Kalau ini pencegahan akan terhalang jadinya. Oleh maka harus dan wajib kita segera taubat. Wajiban taubat ini, barakallahu fikum, tentu sebenarnya di setiap waktu. Artinya kapan seorang berbuat dosa, dia diwajibkan segera nyusul, dia susul dengan taubat. Yep. Nah, tetapi ini akan semakin butuh untuk kita betul-betul taubat karena tadi. Karena sebulan yang pertama, kalau kita terhalang dari kebaikannya, itu adalah kerugian yang sangat besar bagi seorang hamba itu. Kalau kita harus merujuk dan pada ayat yang mengabar, cuma salah awak walau dia mengajar kepada para sahabat. Merugi selama seorang hamba yang dia mendapatkan dan amalan sampai habis dan dia belum mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Taala. Maka Allah Subhanahu wa Taala berfirman, "Tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Bertaubatlah kalian semuanya wahai kaum mukminin, wahai yang beriman, agar kalian memperoleh al-falah, keberuntungan, keberhasilan. Al-falah ya la'allakum tuflihun, agar kalian memperoleh al-falah. Apa itu al-falah? Al-falah, Syekh bin Utsaimin rahimahullah, adalah husulun, husulun lil mafarid, yang akan memperoleh apa yang selama ini menjadi tujuan-tujuan dia, dan juga najatun lil mawdu'. Ya, jadi husulun lil mablu', dia akan memperoleh apa yang diinginkan, apa yang dia cita-citakan, dan dia juga akan najatun yang perlu, akan selamat dari sesuatu yang dia khawatirkan, yang dia takutkan. Itu al-falah. Maka Allah janjikan bagi kaum mukminin yang mereka bertaubat daripada segala dosa-dosanya, la'allakum tuflihun, kalian akan memperoleh al-falah. Yaitu apa? Jadi husul dan tuslih patru, apa yang menjadi keinginan dia, tujuan dan cita-cita dia bisa dia dapatkan. Maka dalam hati ini kita di bulan Ramadan, ya kita punya harapan bisa mengisinya dengan doa, dengan kebaikan, dengan amal saleh, ya bisa memperbaiki diri, dan seterusnya, itu bisa terwujud. Tiga, kita betul-betul menghadapi sebelum Ramadan tadi dengan taubat. Dan juga najatun dengan merbu, kita akan disiadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hal yang ditakutkan dan dikhawatirkan dari seorang hamba itu. Nah, ini yang pertama, persiapan kita adalah bagaimana kita menyongsongkan bulan Ramadan dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah mempersiapkan diri berkaitan dengan ilmu. Ilmu mengenai perkara-perkara yang disyariatkan di bulan Ramadhan. Karena terkadang yang namanya suatu perkara, kalau itu rutinitas dan sifatnya terpotong oleh jangka waktu yang panjang, seorang itu adalah terlumpuh dan terlalaikan. Jadi ingin tahu, dulu belum ngerti, tetapi dengan berjalan waktu 1 tahun, lupa seorang daripada ilmu berkaitan dengan hal-hal yang disyariatkan dan dituntunkan di bulan Ramadhan. Kan seorang kembali buku-buku tentang Ramadhan yang dia miliki, kembali dibuka. Papan-papan yang berkaitan dengan amalan-amalan Ramadhan yang dibaca dan seterusnya. Ini sangat penting agar di dalam seorang memasuki bulan Ramadhan, dia bisa beramal saleh sesuai yang memang dituntunkan di dalam Islam. Disyariatkan di dalam Islam. Ya, kita akan sampaikan sedikitnya secara global. Di bulan Ramadhan tentu amalannya adalah bagaimana seorang berpuasa yang merupakan rukun Islam keempat, kemudian nanti ada sholat tarawih, kemudian ada tilawatul Quran, dan juga ada berbagi sedekah atau memberikan kedermawanan di bulan Ramadhan. Terkait puasa, perkara penting yang perlu kita sampaikan di sini adalah yang pertama, yaitu adab-adab terkait dengan masalah sahur, makan sahur. Kita harus mengerti bahwa di dalam makan sahur itu bukan semata-mata seorang makan mengkonsumsi makanan agar dia bisa kuat menahan lapar, menahan haus di siang hari bulan Ramadhan tersebut. Lebih daripada itu, bahwa makan sahur tadi adalah perintah dari Rasulullah SAW. Dan dia bersabda, takut haru, ainda disuruh lima makan. Makan sahur lah kalian, ya, sesungguhnya pada makan sahur itu ada barokah. Jadi, ada muatan ibadah di sini. Ada nilai ibadah di sini. Kita makan dengan meniatkan memenuhi perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, di situ berbeda ibadah. Jadi, katakan seseorang itu masih belum selera makan di waktu sahur tersebut. Sekarang memang masih seperti itu waktu ini. Maka pemilih tidak sahur memang sama sekali tidak mengkonsumsi apapun. Ada yang seperti ini. Maka barakallahu fiikum, jangan sampai seorang melewatkan itu. Ada sebuah hadis yang lain sebelumnya, tasbih haru walau bijul akimah. Sahurlah walaupun ini dengan satu ayat. Jadi artinya memang yang namanya sahur itu tidak harus mengkonsumsi jumlah makanan yang banyak. Kalau seorang sudah tidak berselera makan, dia makan sedikit dari makanan dengan niat sahur ini sudah nilai ibadah tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang afdal dari makan sahur tadi adalah ya di akhir waktu sahur mendekati subuh. Ya mendekati subuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam makan sahur jarak antara makan sahur dengan sholat subuh ialah seorang berbaca di makhluk ayat. menunjukkan itu di akhir waktu. Di akhir waktu. Kalau secara waktunya sebenarnya panjang, dari mulai pertengahan malam sampai subuh. Seorang makan di jam 12, 1 dengan niat sahur, sah. Sah sebagai makan sahur, tetapi kurang afdol. Ya kan, kurang afdol. Yang afdol apa? Ya kan, menjelang subuh. Ya. Cepat dia makan. Misalkan. Ya kan? Sehingga itu lebih afdol bagi dia. Karena di akhir waktu sebagaimana itu hakikatnya di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita memetik dari bahwa permulaan awal waktu sahur pertengahan malam dalam rangka apa? Dalam rangka ada seorang itu hanya ketidak ia tidurnya sahur tidurnya malam yang dia punya peraduga ya namanya siang dalam akhir subuh baru bangun. Ya sudah, dia makan dulu, lalu tidur. Dengan niat sahur. Itu sudah sah sebagai makan sahur untuk dia. Dia pernah memperoleh keutamaan makan sahur. Ya karena tadi, dia ditutup kebutuhan, ya misalkan pun dia bisa kesalahan atau apa. Ya, sehingga dia harus tidur pukul 3, pukul 2. Nah, ini nanti dia harus bangun. Subuh baru bangun. Dia bisa konsumsi ya apa yang sedia konsumsi sebelum tidur dia makan sebuah terasaknya tapi bagi yang tidak ada kendala apapun jadi yang paling abdol apa? Di akhir itu waktu yang paling abdol untuk seorang makan yang sehawu lain dari sebuah di bawah makan sebuah kalian di dalam makan sebuah kemudian kemudian barakallahu fikum. Yang berikutnya adalah ketika berbuka. Ketika berbuka, yang sunnah adalah di seberangan. La yazamna bi khairin ma ajjalul fitrah. Nanti asal manusia dalam kebaikan selama dia itu di seberangan berbuka. Jadi itu matahari tenggara atau demi masuk waktu maghrib, ya dia segera berbuka. Yang akbar dengan buka, rumah muda, rumah besar, kalau tidak ada makan dengan rumah biasa, kamar sebagaimana yang ada tempat kita itu, dan jika tidak ada dengan peminum air. Bahkan ulama juga menerangkan kalau seorang datang waktu berbuka maghrib dalam kondisi dia tidak mungkin mengkonsumsi apapun, maka dia menyegerakan berbuka dengan apa? Dengan niat, niat membatalkan. Kerek motor, pulang kerja, rumah kerja, ya kalian 2-3 menit lagi sampai, nanggur dan harus berhenti, ya jalan, ya agar, suara agar, maghrib, maka dia menyegerakan berbuka dengan apa? Dengan dunia, dunia saya batalkan puasa, karena memang mati. Wahai kemudian, itu sudah mencukupi, jadi dari melaksanakan dirinya dari tadi untuk menggerakkan berbuka. Ya. Kalau yang sedang di rumah juga, ya. Ini jangan ditunda kalau ada makanan dari rumah yang sedang masak. Datang azan maghrib, harus sebentar, ya, beberapa menit sebentar saja. Dia bisa melaksanakan sunnah, menggerakkan berbuka. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda lidha'imi farhatan orang yang berpuasa itu akan memulai dia dengan kegembiraan farhatun inda fitri wa farhatun inda liqa'i rabbi kegembiraan ketika dia berbuka dan kegembiraan ketika berjumpa dengan Rabbnya. Baik, kegembiraan ketika dia berjumpa dengan Rabbnya itu sangat jelas bagaimana dia bisa mendapati melihat amalan puasa tadi sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangankan amalan puasa yang besar pahalanya, sebuah amalan yang sangat kecil pun dia akan terlihat balasan. Faman yahmal mithqala dzarratin khairan yara. Siapa yang beramal kebaikan walau seberat dzarrah dia akan melihatnya. Apalagi puasa yang tadi telah disebut, ya bagaimana keutamaannya. Dan terkait kegembiraan ketika berbuka ini Ibnu Rajab Alhamdulillah rahimahullah beliau mengatakan ya, kegembiraan di sini mencakup kegembiraan yang sifatnya tabii karena memang seorang kan ditabiatkan ya condong kepada makanan dan minuman dan makanan itu kebutuhan dan setelah satu hari penuh ya dia menghindari makanan menghindari minuman kemudian dapat waktu berbuka tentunya bergembira karena bisa mengkonsumsi makanan bisa mengkonsumsi minuman. Baik, tapi di sisi lain barakallahu fikum di sana ada kegembiraan sifat ibadah karena ketika datang waktu berbuka tersebut dia barakallahu fikum bisa mengerjakan berbagai macam ibadah ya satu dia menyegerakan berbuka tadi jadi dia makan dengan kesegeran sendiri dia bergembira kenapa bergembira karena itu adalah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tentu kalau dia kerjakan itu ya mendekatkan diri kepada Allah dan mengharapkan ridha Allah jadi tak ada kesulitan jadi panas sendiri bagi dia juga ketika berbuka tersebut dia ada doa yang mustajabah inna lillahi inna ilaihi raji'un marfu'an sesungguhnya bagi orang yang berpuasa ketika dia berbuka ada doa yang tidak tertolak artinya doa yang mustajabah dia bisa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang bermanfaat bagi dia untuk dunianya maupun untuk akhiratnya kemudian juga jika dia makan dan dia nantinya barakallahu fikum membaca hamdalah setelah makan dia akan memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala inna Allah la yarda 'anil 'abd an ya'kula al-aqlata fa yahmadahu 'alayha aw yashrab al-sharbata fa yahmadahu 'alayha sesungguhnya Allah tidak pernah ridha terhadap seorang hamba yang dia makan sebuah makanan kemudian memuji Allah atasnya dan memuji sebuah minuman dan kemudian dia memuji Allah atasnya jadi kegembiraannya sudah secara kegembiraan tabiat manusia kemudian bergembira sudah seharian datang ada minum haus apa jadi halal kemudian juga di sisi lain dia bergembira karena dia sudah ibadah kepada Allah ketika menyegerakan makan dan ketika dia menyantap hidangan bukanya itu sendiri adalah ibadah hanya dilarang seorang melakukan wisol menyambung puasa dilarang ya jadi Rasulullah melakukan wisol itu kekhususan bagi Nabi ya, Nabi wisol sambung puasanya itu kekhususan bagi Nabi ada pun bagi umat beliau ya itu sesuatu yang dilarang bagi umatnya untuk melakukan wisol ya karena tadi jadi memang Allah Subhanahu wa taala mencintai kami dikenakan berbuka jadi kalau kita menyegerakan berbuka di situ kita sudah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala belum kalau kita niatkan di dalam dia makan ya agar dia bisa kuat untuk qiyamul lail tambahlah ibadahnya kuat qiyamul lail ya bukan sepertinya kalau bertanya kan banyakkan konsumsi bukanya, akhirnya nanti sholat tarawihnya itu. Jadi bagi kita yang harus mengetahui diri kita seperti apa. Kalau tahu ini kalau banyakkan nanti tarawihnya nanti, jadi secukupnya nanti tambah-tambah lagi setelah tarawih misalkan. Tapi ada yang sebenarnya orang saya nggak banyak, nanti tarawih nggak konsen. Masih mikir makanan, ya bisa sedikit banyak. Ada kuliah masing-masing dengan apa yang menjadi kebiasaan dia, yaitu untuk memberikan ibadah dia. Maka ini tercakup di dalam kandungan firman Allah Subhanahu wa Taala: "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi, fa bi dzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un." Yunus ayat 68. Katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya dengan yang demikian itu hendaknya mereka bergembira itu lebih baik dari apa yang mereka ahli dunia dan kumpulan. Kemudian juga tentunya selama puasa, ya, kita meminjamkan makan dan minum yang semula itu halal, tapi menjadi haram karena puasa. Maka tentunya meninggalkan hal-hal yang memang dari akalnya itu diharamkan, itu lebih-lebih harus kita tinggalkan. Ya, berbuat riba, dusta, berkhianat dan sebagainya dari perkara-perkara haram, itu sudah dilarang. Ya, mau di bulan Ramadan maupun di bulan yang lain, maka itu harus ditinggalkan. Siapa yang tidak meninggalkan hal tersebut, maka Allah tidak akan memberikan keutamaan pahala puasa. Betul puasanya sah, tapi dia tidak akan memperoleh keutamaan pahala puasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man yad'a qawman suu wa 'amala bihi, fa laysa lillahi hajatun fi an yad'a ta'amahu wa syarabahu." Siapa yang tidak meninggalkan perbuatan ucapan dusta dan perbuatan dusta, memang menerangkan ini contoh saja, contoh perkara yang dilarang berucap dusta, berbuat dusta. Kalau dia tetap berjalan, Allah tidak butuh kepada puasa dia di dalam dia meninggalkan makan dan minum. Maka agar puasa kita berbuah pahala yang sangat besar di sisi Allah, harus betul-betul kita jaga hal-hal yang mengharamkan kita jauhi. Kemudian salat tarawih. Ya kan, namanya salat tarawih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, kubira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang melakukan qiyam Ramadan atau salat tarawih karena dorongan iman dan mengharap pahala, ya, akan diampuni bagi dia apa yang telah lalu dari dosanya. Di sini praktiknya adalah bagaimana iman dan ihtisaban, karena iman dan mengharap pahala ini menunjukkan harus ada kita mengatakan niat ini. Jangan sampai di dalam tarawih itu ada niatan-niatan lain, malu sama takdir, jangan kalau nggak tarawih atau apa dan dipuji saja. Kalau sebab itu tempat dan sebagainya, niatan-niatan yang di situ merusak keikhlasan harus dijauhi. Juga di situ terkait manqama Ramadan, siapa yang melakukan qiyam Ramadan. Bulan Ramadan itu adalah bulan dari tanggal 1 sampai tanggal 30/29. Tuh. Artinya keutamaan tadi itu bagi siapa yang secara kontinu mengerjakan qiyam Ramadan. Dari awal malam sampai akhirnya. Manqama Ramadan. Siapa yang melakukan qiyam Ramadan dari awal sampai akhirnya. Makanya kita jaga kekontinuan kita dalam sholat tarawih dari awal malam sampai nanti akhir malam. Jangan sampai, ya kan, malam pertama, malam kedua, minggu pertama penuh masjid, ya kan, pertengahan sekian mulai kemajuan sholatnya, 9-5 sholat, 4, 3, dan seterusnya. Kita jaga keistiqomahan di dalam mengerjakan sholat tarawih. Kalau kita ada udzur, tidak bisa di masjid, kita kerjakan di rumah. Kita kerjakan di rumah karena hakikatnya sholat tarawih adalah sholat malam. Sholat malam itu waktunya panjang, dari setengah isya sampai subuh. Waktunya panjang. Kita nggak bisa berjamaah di masjid, kerjakan di rumah. Ya, berjamaah dengan keluarga. Pun nggak bisa sendiri. Karena salah. Dan jadi kita menjaga kontinu selama sebulan penuh kita mengerjakan sholat tarawih. Kemudian yang terakhir tadi, tilawah Al-Qur'an dan memperbanyak kita kedermawanan kepada orang lain. Ayat suci di dalam hadis, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwad an-nas." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling dermawan. "Wa kana ajwad ma yaqul fi Ramadan hina yasau Jibril." Dan beliau akan menjadi paling dermawannya adalah di bulan Ramadan ketika malaikat Jibril menemui beliau. وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان جبريل عليه السلام يقول النبي صلى الله عليه وسلم في طالب في بلاد رمضان فيدرسه القرآن يعني سهل ما قرأ جري القرآن سهل ما قرأ القرآن جاء بارك الله فيكم من حديث ini kita faham bulan Ramadan itu adalah bulan yang bagi seorang meningkatkan kedermawanannya. Dan juga bulan yang di situ seorang sama meningkatkan di dalam bertilawah Al-Qur'an. Contohkan lainnya di seluruh bangsa. Ya, tiap malam, ya, sama kali ke Jibril, ya, membaca hafalan Al-Qur'an, ulang kembali hafalan Al-Qur'an ya. Dan juga beliau akan menjadi lebih dermawan setelah kedatangan mereka Jibril, beliau akan menjadi sangat dermawan bahkan apa ajwa dari khair menjadi al-mursal lebih dermawan untuk memberikan kebaikan daripada angin yang bertiup. Angin yang bertiup itu membawa rahmat, membawa ya akan datangnya hujan dan seterusnya. Khusus di negeri Arab kita, kalau ada angin bertiup, kalau dapat hujan, sehingga bisa menumbuhkan tumbuhan dan seterusnya. Nah, ini beliau lebih dermawan terhadap kebaikan atau semakin cepat di dalam beliau barakallahu fiikum memberikan pemberian dan kedermawanan kepada sesama. Sehingga sampai Az-Zuhri rahimahullah ketika telah masuk bulan Ramadan akan mengatakan fa innama huwa tilawatul Qur'an wa it'amul ta'am hanya pada Ramadan itu adalah bulan untuk tilawatul Qur'an, membaca Al-Qur'an dan it'amul ta'am untuk memberi makanan kepada maka tingkatkan di dalam kita bertilawatul Qur'an di bulan Ramadan ini ya terbanyak kalau bisa minimal ya satu bulan khatam satu kali kalau bisa dua kali kalau bisa seterusnya semakin banyak semakin bagus dan juga ikatkan kedermawanan dengan membantu saudara-saudara kita yang mampu ya memberikan bahan makanan dan minum sahur itu demikian mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita hanya umur bisa mendapat bulan Ramadan kemudian kita taufik untuk kita bisa menghidupkan bulan Ramadan di tahun ini yang berbagai macam ketaatan dan kebaikan. Kita cukupkan. Subhanallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.